sayangi. Dan bila ku menanti, tenangkah engkau coba mengerti. Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi? Salahkah tuh menanti? Takkan lupa telah tinggalkan hati yang terdalam hingga dia.